Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, telah kita jelaskan tentang penggunaan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Juga telah kita terangkan bagaimana cara menggunakan fihris-fihris buku-buku yang memuat indeks awal hadis. Dan kita telah terangkan bahwa di masa ini alhamdulillah banyak kemudahan dan perkembangan. Hampir setiap buku hadis itu ada fihris di akhirnya yang memuat awal riwayat hadis, awal riwayat dari sebuah hadis. Nah, dan dari buku yang penting untuk apa atau dari pembahasan yang penting kita bahas di sini adalah kita mengkaji tentang bagaimana cara mencari hadis itu dari temanya, dari maudhu al-hadis. Karena dimaklumi kadang seseorang dia tidak memiliki matan hadis, dia tidak memiliki konteks dari hadis, dia hanya menghadirkan makna hadis, maknanya saja. Ya. Atau tema sebuah hadis. Maka ini kita memerlukan buku-buku yang menjelaskan tentang tema-tema hadis tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang tema, itu artinya kita berbicara tentang kandungan dari hadis itu. Kandungannya berkaitan dengan ilmu apa? Ini semuanya membantu. Apakah berkaitan dengan ilmu akidah, berkaitan dengan ilmu fikih, berkaitan dengan apa? Pembahasan mustalah misalnya, pembahasan bahasa dan seterusnya. Ini tema-tema kita bisa mencari dengannya sebuah hadis. Ketika kita masuk di dalam pembahasannya, misalnya di pembahasan akidah, ada pembahasan tentang takdir misalnya. Kita ingin mengumpulkan hadis-hadis yang memuat tentang takdir. Iya. Maka ada buku-buku umum yang ditulis di dalam hal ini. Maksudnya buku-buku yang memuat ilmu itu secara umum, termasuk di dalamnya pembahasan takdir. Dan ada juga buku yang khusus ditulis tentang pembahasan takdir. Seperti Kitabul Qadar misalnya karya Al-Firyabi. Iya. Ataupun karya para ulama yang lainnya. Maka dengan mengetahui temanya ini, kita bisa mengarah dan bisa mencari kepada hadis tersebut. Di dalam masalah fikih misalnya, ada buku-buku khusus yang menjelaskan tentang tema. Ya. Misalnya hadis-hadis tentang bagaimana bacaan Rasulullah misalnya. Atau hadis tentang masalah menjaharkan basmalah misalnya. Ya, ini ada buku-buku khusus ditulis dalam hal ini, walaupun hadis-hadis secara umum ada di buku-buku hadith yang lain. Kalau misalnya kita buka Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Kutubul Arba, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, kita ketemukan di dalam buku itu disusun di atas bab-bab fikih yang memudahkan kita untuk apa? Memudahkan kita untuk mengetahui pembahasan atau tema yang kita inginkan. Iya. Baik. Seperti misalnya, ya coba kita buka. Baik, kita perhatikan misalnya Sahih Al-Bukhari. Iya. Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya. Ya, perhatikan ya, ini jilid satunya dari Sahih Al-Bukhari. Ya, kita melihat ya di fihrisnya, baik ini berarti cetakan yang dua jilid sekaligus. Ya, ini ringkasan judul-judul buku yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, dan ini sudah ditartib ya dengan huruful mu'jam. Kita beri jarah, al-ahkam, akhbarul ahad, adab, adan. Ya, tergantung kita membahas di pembahasan apa. Saya mencarinya mencari sebuah doa. Ya, sebuah doa. Dan doa ini apa, saya cuma ingat maknanya, ada doa bangun tidur misalnya, ada doa ketika akan tidur, di mana saya ketemukan hadisnya? Ya, kita cari di pembahasan tentang doa, jelas ya, di pembahasan tentang doa ada kitab Ad-Da'wat judulnya, pembahasan tentang apa, doa di Sahih Bukhari. Dan ada buku-buku khusus yang ditulis tentang doa. Ya, kita bisa rujuk dulu walaupun dia bukan sumber asli, tapi kita bisa rujuk dulu. Seperti Al-Adhkar karya Nawawi, Tahfatul Dzakirin karya Syaukani, kita bisa rujuk. Kalau mau langsung ke tempat doanya, ada buku-buku khusus yang disebut dengan sanadnya. Seperti misalnya Kitabul Adhkar Amalul Yawm wal Laila karya Nasai, atau Amalul Yawm wal Laila karya Ibn Sunni, atau Kitabul Doa karya Tabarani, atau misalnya Kitabul Doa karya Ibnu Abi Asim. Ya, walaupun dia tipis ya bukunya. Ya. Jadi ada buku-buku doa, dia berisi dengan sanad. Ini yang saya sebutkan tadi, karya Nasai Ibnu Sunni, semuanya dengan sanad. Ya, jelas ya? Kalau kita ingin cari doa, kita buka buku itu. Doa. Ya. Kita ingin pembahasan misalnya tentang zakat. Hampir di setiap buku ada Kitabul Zakat. Ya, Kutubus Sittah semuanya ada apa? Pembahasan apa? Zakatnya. Jadi, kita bisa cari di dalam buku itu. Kita buka buku tersebut, kita periksa. Kita cari hadis yang kita maksudkan. Maka dari tema ini, ya, kita bisa menemukan hadis yang kita maksudkan. Jelas ya? Ya, kalau seorang punya matannya, dia punya matan hadis, maka dia lihat matan itu. Pertama dia bentuk beberapa kesimpulan fikih. Ya. Kesimpulan fikih. Anggaplah misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa samhan idza iktaba. Allah merahmati seorang hamba, dia pemurah kalau dia menjual, pemurah kalau dia membeli, dan pemurah kalau dia apa? Melunasi hutang. Iya, kita punya lafaz hadis ini. Oh, saya sudah punya ancang-ancang mencarinya. Ini pembahasan menjual membeli, berarti ada pembahasannya di mana? Di Kitabul Buyu. Ya, saya cari di pembahasan jual beli. Ada di Sahih Bukhari hadisnya. Ya, di Sahih Muslim. Ya, dan kalimat terakhirnya ada idak taba, kalau membayar hutang. Oh, ini mungkin ada di pembahasan berkaitan dengan masalah membayar hutang, membayar ad-duyun. Kita cari buku-buku pembahasan yang seputar itu. Jelas ya? Baik. Atau seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradallahu ya, ayyabasuta lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahminya. Ini kalimat pertama, dilapangkan rezeki. Nah, ini bisa banyak pikiran sudah. Oh, mungkin dia ada di pembahasan Kitabul Buyu. Sebab jual beli pembahasan rezeki. Ya, ternyata memang Imamul Bukhari membawakannya di mana? Di Kitabul Buyu. Ya. Oh, ini mungkin ada kaitannya dengan masalah takdir. Ya, sebab dipanjangkan umur. Ya, ini hadis disebut di buku-buku yang menjelaskan tentang apa? Tentang takdir. Oh, ini hendaknya menyambung silaturahminya. Oh, ini ada di pembahasan adab. Dan Imam Muslim mengeluarkannya di kitab apa? Albir wassilah wal adab. Pembahasan tentang adab. Jadi kita lihat tema hadis itu di mana. Ya. Jelas ya? Sama seperti sekarang, seorang menuntut ilmu misalnya, dia ingin khutbah Jumat. Dia pilih tema. Oh, sekarang hari ini saya ingin khutbah temanya apa, dosa berzina misalnya. Iya. Maka dia bisa membuka banyak buku dalam hal ini. Jelas ya? Bisa dia buka banyak buku. Kalau dia ingin sumber aslinya dengan sanad, maka dia buka buku yang dengan sanad. Kalau dia buka buku yang hanya disebut hadis dengan takhrijnya saja, ada buku-buku dengan takhrij. Dia buka misalnya Riyadus Salihin. Dia buka bab manhiyat tentang larangan-larangan. Maka ada di situ. Atau dia baca kitab Al-Kabair karya Dahabi. Atau yang dinisbatkan kepada Dahabi. Dia baca dosa tentang zina. Atau dia buka misalnya buku Al-Haythami Az-Zawajir Fiktirail Kabair. Ini khusus buku membahas tentang dosa-dosa besar. Dia lihat di situ keterangan bagaimana hukum orang yang dosanya berzina misalnya. Atau dia buka buku yang berkaitan dengan itu. Iya. Ada buku-buku yang dimuat tentang dosa-dosa besar, pembahasannya mengarah ke sana. Apakah dia pembahasan berkaitan dengan adab, ya, berkaitan dengan taubat, berkaitan dengan ini, itu kemungkinan ada pembahasannya di dalam. Jadi kita bisa membahasnya. Jelas ya? Seorang misalnya ingin mencari hadis tentang hari kiamat. Ya. Pembahasan tentang hari akhirat. Maka dia bisa buka pembahasan-pembahasan. Ada buku khusus ya diterangkan seperti Al-Bukhari misalnya, dia membahas ya tentang apa di Kitabur Raqaiq, ya, pembahasan tentang raqaiq, hal-hal yang melembutkan hati. Salah satunya diingatkan tentang hari kiamat. Ya, diingatkan tentang hari kiamat. Nah, dan ada bab khusus di sebagian buku pembahasan tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, di sebagian buku di Kutubus Sittah. Baik, kalau dia ingin tahu tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat, nah, bisa dia baca di Kitabul Fitan. Pembahasan tentang fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah sebelum terjadinya hari kiamat. Iya. Jelas ya? Baik. Dia misalnya ingin apa? Dia punya hadis misalnya tentang talak misalnya. ya pembahasan talak. Maka dia cari di buku-buku yang memuat tentang talak. Jadi sebenarnya tema ini sangat mudah sekali, memudahkan seseorang untuk mencari sebuah hadis. Yang penting dia sudah kenal sumbernya. Ya, maka sisa dia periksa buku-buku yang memuat tema. Ya, jadi sekarang tugas kita adalah mengenal buku-buku yang sifatnya tematik. Ya, Kutubus Sittah semuanya adalah tematik. Sekarang kita lihat ya, saya mulai dari Kutubus Sittah. Ini Al-Bukhari. Ini Fihris ya, Al-Bukhari. Ya, kalau saya Muslim, perhatikan ya, Fihris Sahih Muslim. Ini isi Sahih Muslim, Kitabul Iman, dimulai dari Kitabul Iman. Kemudian Kitabul Tahara. Sebentar. Ya, Kitabul Tahara ya. Kemudian terus disebutkan tentang Tahara. Ya, selesai Tahara banyak pembahasan. Ada pembahasan wudunya sampai pembahasan tayamum. Kemudian Kitabu Shalah, penjelasan tentang adat. Ya. Perhatikan, ini tema semuanya. Sahih Muslim juga dengan apa? Ada maudhu'atnya, semuanya bertema. Terakhir Kitabu Tafsir. Di Sahih Muslim kitab apa? Tafsir. Jelas ya? Ini Sahih Muslim. Sunan Nabi Daud. Ya, ini tema Sunan Abi Daud. Ada ismat Kitab Tahara, salat, zakat, ya, luqatah, manasik, nikah, Kitab Talak, Kitab Siam, Kitab Jihad, Kitab Dhahaya, Kitab Thayyib, Kitab Wasaya, Kitab Faraid. Ya, lengkap ya. Kita ingin cari pembahasan, kita lihat Abu Daud berbicara masalah apa. Ya. Di dalam sunannya. Ini pembahasan-pembahasan kitab yang ada di dalam Abu Daud. Jelas ya? Nah, ini memudahkan seseorang untuk mencari. Iya. Jadi ya, kalau anda ingat konteksnya, dia punya pembahasan di Sunan Nabi Daud, misalnya, oh saya punya pembahasan tentang menuntut ilmu, dia buka Kitabul Ilm. Iya. Dia buka apa? Kitabul Ilm. Ada beberapa pembahasan dalam Kitabul Ilm. Jelas ya? Baik. Berikutnya Sunan At-Tirmidzi. Baik, ini Sunan At-Tirmidzi. Ya. Ini tema-tema yang ada di dalam buku ini. Kitab Thaharah. Ya, dan seterusnya ya. Sampai Kitabul Ilal, ya terakhir memang di Tirmidzi, di ilhaknya, di mulhaknya Kitabul Ilal. Ya. Tapi pembahasan Tirmidzi yang terakhir itu Kitabul Manaqib, berkaitan dengan mangqabah, keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Kitabul Manaqib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini buku yang ke-46. Jadi kalau kitab Thaharah itu satu kitab namanya. Kitab Shalah itu kitab kedua. Ya, jelas ya? Jadi As-Sunan ini, Al-Jawami' was-Sunan itu seakan-akan banyak buku di dalam digabungkan. Ya. Sebagian dari si buku itu, nah itu di tempat lain hanya dicetak satu tema saja. Misalnya pembahasan zuhud. Ya, zuhud ada di Kutubul Jawami' was-Sunan. Ada kitab zuhud di Sahih Bukhari. Ada zuhud di Sahih Muslim. Di Sunan Al-Arba'ah juga ada pembahasan tentang zuhud. Tapi ada ulama yang mengkhususkan tema khusus untuk pembahasan zuhud. Seperti Az-Zuhud karya Ibnu Mubarak, karya Abdullah bin Ahmad, ya, karya apa namanya? Hannad Ibnu Sari, karya Waqi', ya. Banyak lagi buku-buku yang memuat tentang Az-Zuhud, khusus tentang pembahasan zuhud. Jelas ya? Pembahasan salat. Ada buku khusus tentang pembahasan salat. Seperti Ta'zim Qadri Shalah karya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Seperti apa namanya? Kitabus Shalah karya Al-Fadl bin Dukain Abu Nuaim. Ini dari sumber-sumber asli. Semuanya dengan sanad. Iya. Maka seorang dengan mengenal buku, dia bisa mencari hadits apa saja. Iya. Jelas ya? Ini tadi pembahasan yang lurus-lurus aja saya kasih contoh tadi. Ya, kalau pembahasan yang miring-miring juga bisa diketemukan. Ya, misalnya tentang hadith-hadith sufi misalnya. Ya, hadith-hadithnya orang Syiah. Hadith-hadithnya ini itu bisa diketemukan, ada tempat-tempat untuk mencarinya. Ya, sehingga kita bisa mengetahui dalil-dalil mereka apa. Apa yang biasa mereka pakai. Jelas ya? Tumpunya hadith maudhu' mau dicari, ada buku-buku khusus menerangkan tentang hadith maudhu'. Sisa diingat, oh kemarin saya dengar ada yang menjelaskan keutamaan apa namanya sholat duha. Ya, nah, hadisnya kelihatannya aneh. Siapa yang sholat duha dia mendapatkan pahala 70 orang nabi. Ya, jelas ya? Ini sudah jelas palsu. Ya, mendapatkan pahala 70 orang nabi. Nah, cara mencarinya mudah. Kita buka buku-buku yang memuat tentang hadis maudhu'. Biasanya di buku-buku hadits maudhu itu ditartib dengan tartib apa? Ya, tartib maudhu. Ya, ditartib dengan tema. Oh, ada pembahasan tahara, sholat tentang ini. Nah, kita buka pembahasan sholat. Oh, pembahasan sholat sunnah. Kita buka pembahasan sholat sunnah. Ah, ada pembahasan sholat duha. Kita baca hadits-hadits maudhu seputar sholat duha. Jelasnya kita cari. Kalau ternyata setelah dicari-cari tidak ketemu, ya, maka itu sudah pasti dikatakan hadisnya apa? Hadisnya palsu, tidak ada asalnya. Sebab tidak ada di mana? Di buku-buku. Ya. Di buku mana pun tidak diketemukan. Ya. Jelas ya? Nah. Ya, di apa namanya? Di sebagian orang ada yang meriwayatkan. Ya. Man aqama maulidi halat lahu syafaati. Siapa yang melakukan maulidku, maka halal baginya syafaatku. Ya, ini masyhur ya di kalangan para pencinta maulid. Ya, ditanya di mana itu haditsnya, siapa yang riwayatkan? Ya, katanya itu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Ya, jelas ya. Nah, diperiksa musannaf Abdul Razzaq, tidak ada hadits itu. Berarti ini termasuk apa? Termasuk kedustaan. Iya. Jelas ya? Termasuk kedustaan terhadap Abdul Razzaq As-Sanani. Ya, kadang seperti itu mereka berkata. Oh, ini diriwayatkan ini, diriwayatkan ini. Diperiksa tidak ada. Ya. Dan ada hadits buku-buku khusus menjelaskan hadits-hadits yang tidak ada asalnya. Ya, kalau kita baca sebuah hadits, ada buku, oh ini tidak ada sanadnya, kita cari-cari tidak ada. Kita baca buku yang khusus menjelaskan tentang hadits yang tidak ada asalnya. Ya, mungkin ada seorang imam yang menerangkan, oh ini hadits tidak ada asalnya. Jelas ya, tidak ada asalnya. Baik, dan tadi saya berikan rujukan satu buku ya, yang Fihris Hadits-Hadits Dhaif dan Maudhu'. Itu mengumpulkan seluruh tema pembahasan seputar hadits apa? Seputar hadits dhaif dan maudhu'. Bisa diketemukan di situ insyaallah. Baik. Jadi ingin mencari apa saja itu lengkap pembahasannya. Iya. Karena itu ya. Komitmennya dalam ilmu ini, dalam ilmu hadits betul-betul apa? Sangat detail. Ya. Dan inilah yang sebenarnya yang menakjubkan. Dan dimaklumi ya bahwa hadits Rasulullah itu terjaga. Hadits Rasulullah itu apa? Terjaga, sebagaimana sunnah, sebagaimana Al-Quran terjaga, hadis Nabi juga terjaga. Ya, dan ini sekilas penggambaran tentang ilmu hadis, bagaimana hebatnya ilmu hadis itu menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Imam Syafi'i, kalau ada yang berdusta di tengah lautan di sana, dia bilang Rasulullah bersabda begini, dia sendiri tidak ada orang yang hadir. Kata Imam Syafi'i, besok paginya sudah tersebar di tengah manusia bahwa si fulan berdusta di tengah lautan. Ya. Ini penggambaran ya betapa canggihnya ilmu hadis itu. Sehingga apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi bisa diperiksa benar atau tidak, itu berasal dari Nabi atau tidak. Iya. Ingin dia masukkan kalimat di dalam sebuah hadis, satu kalimat, satu kata tidak ada di dalam hadis itu, bisa diketahui apakah benar kata itu ada atau tidak. Jelas ya? Apakah benar kata itu ada di dalam hadis atau tidak? Nah, disinilah keistimewaan ilmu hadis. Dan inilah tugasnya para ulama di hadis. Ya, karena itulah mereka yang menjaga agama ini dan mereka yang apa? Dan mereka yang menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang ingin membuat kedustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ya, ini sekilas ya penggambaran tentang tema, dan masih ada satu pembahasan terakhir. Adzan dulu. Baik. Jadi saya sudah terangkan bagaimana jalan untuk mentakhrij sebuah hadis, mengeluarkan hadis itu menyandarkan kepada sumber-sumbernya. Dan tentunya di pembahasan ini sebagaimana yang saya terangkan setelah saya singgung di awal pertemuan, bahwa kita hanya menekankan pada bagaimana cara seorang itu mencari hadis, mengeluarkannya dari sumber aslinya. Adapun tentang menghukumi sanadnya, memberikan hukum, mempelajari sanadnya, ini pembahasan lain ya. Ini kita masuk di pembahasan tentang dirasatul asanid. Ya, sebenarnya ada kaitannya dengan takhrij, sebab takhrij juga penjelasan hukum. Ya, namun untuk mempelajari sebuah sanad, memeriksa sebuah sanad, ini perlu pelajaran khusus. Dan insyaallah taala mudah-mudahan dimudahkan di kesempatan lain. Cuma di sini saya ingin menutup pembahasan kita tentang takhrij yaitu saya ingin perkenalkan beberapa buku yang memang ya penulisnya itu mentakhrij hadis-hadis. Dan ini yang merupakan contoh-contoh bagi siapa yang ingin mentakhrij. Ya, contoh-contoh bagi siapa yang ingin melakukan apa? Takhrij. Baik, ini buku di depan saya. Buku Nasbur Rayah li Ahadid Al-Hidayah karya Az-Zailai. Karya Al-Hafiz Az-Zailai. Iya. Baik, kita coba lihat buku Nasbur Rayah. Perhatikan Nasbur Rayah li Ahadid Al-Hidayah karya Al-Allamah Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Az-Zailai Al-Hanafi. Ya, jadi yang pertama yang harus diketahui, ini bukunya siapa? Orang-orang Hanafiyah. Jadi Nasbur Rayah ini, ya matan Al-Hidayah ini matan dari matannya apa? Buku fikihnya orang-orang Syafi'iyah. Yang kemudian di dalam buku ini, ya, di dalam buku ini disebutkan beberapa hadis, banyak hadis oleh penulis Al-Hidayah. Ya. Kemudian hadis-hadis itu ditakhrij oleh Az-Zailai. Diterangkan kedudukannya, diterangkan siapa yang mengeluarkan. Saya beri contoh misalnya. Ini Az-Zailai ya. Az-Zailai Kitabut Taharat. Ya. Ini judul Al-Hidayah Kitabut Taharat. Beliau katakan di dalam Kitabut Taharat ada banyak hadis disebutkan oleh penulis. Salah satunya hadis pertama. Ya. Ini Kitabut Taharat saja, hadis pertama ini. Ya. Jadi Kitabut Taharah berapa hadis semua jumlahnya? Kita lihat. Hadis terakhirnya nomor berapa? Ya. Ini hadis ke-11 ya, tapi dalam bab apa? Ke-11-nya. Baik, jadi ini masih harusnya masih ditartib lagi fihrisnya ini. Apa fihris temanya masih kurang ya di dalam di penulisannya. Kita lihat ya fihris tema. Jadi ini hadis taharah. Terdapat di dalamnya sekitar 700 hadis pembahasan taharahnya. Ya, 700 hadis ini ditakhrij semua oleh siapa? Az-Zailai. Hadis pertama, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subata taqaumin fabala qa'iman wa tawadda wa masaha ala nasiyatihi wa khuffaihi. Ya, begitu ya lafaznya di mana? Di dalam kitab Al-Hidayah. Maka Az-Zailai mentakhrij, mengeluarkan hadis ini. Kata beliau, qultu hada haditsun murakkabun min haditsaini. Ini yang beliau sebutkan dari Al-Mughirah itu disusun dari dua hadis. Jadi dua konteks hadis dia gabungkan jadi apa? Jadi satu. Dari mana dia bisa tahu Az-Zailai? Ditahunya dari apa? Dari takhrijnya. Ya, beliau bawakan dulu. Rawahuma Al-Mughirah bin Syu'bah dan penulis menjadikannya satu hadis. Adapun mengusap di atas nasi dan khuffain itu hadisnya akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. An Urwah bin Al-Mughirah an Abihi Al-Mughirah bin Syu'bah anna an-nabiy tawadda wa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah wal khuffain intaha. Jelas ya? Dia selesaikan dulu riwayat tentang mengusap dulu. Kemudian kata beliau, rawahu At-Tabarani fi mu'jamihi bi hadzal isnad wa lam yadhkur fihi al-imamah wa wahima Ibnu al-Jawzi fi kitab at-tahqiq fa 'aza hadzal hadits ila sahihain wa laysa kadzalik bal infarada bihi Muslim. Perhatikan. Ya, di sini takhrijnya dia terangkan siapa yang mengeluarkan. Ya, siapa yang mentakhrij? Kemudian dia ingatkan kesalahan Ibnu al-Jauzi di Kitab at-Tahqiq. Ya. Ini dari bentuk ya, bagaimana dia meluruskan. Wa ta'aqqaba alaihi sahibut tanqih yaitu Ibnu Abdul Hadi. Ya. Memberikan apa namanya? Ta'kid terhadapnya. Wa rawa Abu Daud fi sunanihi min hadithi Abi Ma'kil. Ya, an Anas. Ra'aitu Rasulullah tawadda wa alaihi imama qatriya fa adkhala yadahu min tahti al-imama dan seterusnya. Intaha. Wa sakata anhu Abu Daud. Tsumma al-Mundhir fi mukhtasirihi. Maksudnya sakata di sini hukum ya. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan kalau Abu Daud diam berarti hadisnya itu hukumnya apa? Hasan. Tapi itu pendapat yang tidak kuat ya. Yang benarnya yang Abu Daud diam itu macam-macam. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif. Bahkan ada yang dhaif jiddan. Nah, demikian pula warawahu al-Hakim fil Mustadrak wa sakata anhu. Diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dan beliau diam. Wa qala hadha haditsun sahih. Wa lam yakun isnaduhu ala syartil kitab. Fa inna fihi lafdatan ghariba wa hiya annahu masaha ba'da ra'sihi wa lam yanfadil imama intaha. Jelas ya, ini hadits yang pertama tentang mengusap di atas ubun-ubun dan kedua sepatu. Adapun yang kedua kata beliau hadits as-subata wal bal qaiman rawahu Ibnu Majah fi sunanihi qala dibawakan sanadnya Ibnu Majah. Ya, setelah itu ya, beliau katakan ya, dibawakan ininya, setelah itu beliau katakan wa hadits Hudzaifah hada akhrajahu al-Bukhari wa Muslimin. Bukhari dan Muslim juga keluarkan, tapi dengan lafaz yang lain atau dengan jalan yang lain, dibawakan lagi jalannya. Ya, perhatikan ya bagaimana dia mentakhrij. Sampai selesai. Selesai hadits pertama, pindah lagi hadits kedua. Ini kitab siapa? Kitab Az-Zailai Nasbur Raya. Nah, ini termasuk buku penting. Ya, terdapat ya, Zailai ini semasa dengan siapa? Al-Iraqi. Bahkan disebutkan bahwa beliau ini dengan Al-Iraqi saling menukar faedah. Jadi Az-Zailai diketahui kerja takhrij ini. Al-Iraqi juga beliau kerja mentakhrij apa? Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Maka fawaid yang dimiliki oleh Al-Zailai dikirim ke Al-Iraqi berkaitan dengan Ihya Ulumuddin. Al-Iraqi sendiri memberi faedah kepada siapa? Al-Zailai berkaitan dengan hadith Al-Hidayah ini. Jelas ya? Ini termasuk buku yang merupakan contoh di dalam takhrij dan hendaknya menjadi perhatian kita dan sumber rujukan kita juga ketika kita membahas sebuah hadith. Selesai ya Al-Hidayah. Kemudian yang kedua, buku Ad-Dirayah fi takhriji ahadithil hidayah. Ini karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ulama Syafi'i. Ya, tapi beliau juga mentakhrij bukunya orang-orang Hanafiyah. Karena beliau terangkan di muqaddimah di pendahuluan buku, ya, bahwa datang kepada beliau sebagian dari orang-orang Hanafiyah. Ya, meminta agar supaya Al-Hafidz memberikan faedah untuk kitab mereka Al-Hidayah. Maka Ibnu Hajar pun meringkas Nasbur Raya itu dan menambah di dalamnya. Jadi Ad-Diraya ini fi takhrij ahadits al-Hidayah ini oleh Ibnu Hajar diringkas dari siapa? Hah? Dari Nasbur Raya. Ya, kemudian Ibnu Hajar sendiri menambahkan di dalamnya faedah-faedah tambahan. Baik, kita lihat ya contoh. Baik. Ya, kita lihat hadis yang pertama. Ya. Hadis Al-Bisatah, hadis As-Sabatah, rawahu As-Sabatah, rawahu Ibnu Majah min hadis Syu'bah an 'Asim an 'Asim huwa Ibnu bin Nujud an Abi Wail an Al-Mughirah. Diterangkan Al-Amash. Intaha. Qultu wafaqa 'Asiman 'alaihi Hammad bin Abi Salamah kama bayyantuhu fi syarh At-Tirmidzi. Wa qala 'Asim inna Al-Amash hafidahu laysa bi maqbul li muwafaqatil Mansur. Wahuma ahfad min Asim wa Hammad. Ya, jadi ini tambahan ya, tambahan Ibnu Hajar. Tidak ada tadi di buku Az-Zailai. Jelas ya? Kemudian yang kedua, adapun hadis al-mashh ala al-khuffain akhrajahu Muslim. Ya, dia takhrij juga sama, diringkas. Tapi Ibnu Hajar di sini lebih meringkas. Dia lebih apa? Meringkas. Ya. Jadi bawakan kesimpulan-kesimpulannya. Baik. Tapi tentunya kalau kita baca di Nasbur Raya kita cocokkan juga dengan Al-Hidayah, maka ini tentunya akan lebih lengkap. Jelas ya? Kemudian buku yang ketiga yang perlu saya terangkan di sini. Ya, kitab Ibnu Hajar At-Talkhis Al-Hadir. Baik, ini salah tulis ya di ininya. Ini sering orang salah tulis ya, dia baca, dia tulis talqis al-hadir. Ini keliru ya. Harusnya dibaca at-talqis, pakai alif lam bacanya. Jelas ya, at-talqis al-hadir. Kemudian pakai ha biasa. Bukan pakai kha. Ini sering salah baca. Habir. Harusnya at-talqis al-hadir. Baik, ini buku Ibnu Hajar ya. Dia dicetak 4 jilid. Nah, buku At-Talqis ini karya Ibnu Hajar rahimahullah, ini termasuk buku penting dan rujukan yang sangat penting di sini. Karena At-Talqis Al-Hadir ini perhatikan ya, salah cetak ini. Ini sudah mencetak buku tapi dia keliru lagi nulisnya. Ya. At-Talqis harusnya pakai alif lam. At-Talqis Al-Hadir. Baik, judul lengkapnya At-Talqis Al-Khabir fi Takhrij Ahadits Syarh Al-Wajiz Al-Kabir. Asy-Syarh Al-Kabir ini buku di matan buku di fikih Syafi'i karya Abdul Qasim Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i. Iya. At-Talqis ini diringkas oleh Ibnu Hajar dari beberapa buku. Yang pertama buku guru beliau Ibnu Al-Mulakkin. Judulnya Al-Badrul Munir. Kemudian guru beliau juga Ibnu Jama'ah. Demikian pula diringkas dari cucu Ibnu Jama'ah Badruddin dan Abu Umamah An-Naqqash dan buku Az-Zarkashi. Buku apa? Az-Zarkashi. Nah, jadi Ibnu Hajar rahimahullahu taala meringkas, afwan ya, buku beliau ini diringkas dari dua ya. Ya, jadi dari buku Al-Badrul Munir karya siapa? Ibnu Al-Mulakkin. Ya, karya Ibnu Al-Mulakkin, beliau ringkas. Kemudian beliau sebutkan juga ada Ibnu Jama'ah, Abu Umamah An-Naqqash. Ya, dan Az-Zarkashi, 4, Az-Zarkashi. Nah, kemudian beliau terangkan bahwa buku gurunya Ibnu Al-Mulakkin, ya, beliau puji, kemudian beliau terangkan bahwa beliau meringkas juga dari buku Ibnu Al-Mulakkin. Dan buku Ibnu Al-Mulakkin ini sudah dicetak ya, Al-Badrul Munir. Ya, termasuk rujukan yang sangat penting sekali. Sebenarnya adanya Talqis ini, buku At-Talqis ini apa tidak mencukupi ya untuk kita tidak membaca buku siapa Ibnu Al-Mulakkin. Ya, sebab buku Ibnu Al-Mulakkin banyak sekali faedah di dalamnya. Ya, baik, nanti kita akan buka buku Ibnu Al-Mulakkin. Ya, ini perhatikannya buku Ibnu Hajar ini. Nah, contoh hadis ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda min bi'ri Budha'ah. Kata beliau Asy-Syafi'i Ahmad Ashabus Sunan Daruqutni Al-Hakim Al-Baihaqi min hadis Abi Sa'id. Perhatikannya bagaimana beliau takhrij dari hadis Abu Sa'id, dia bawakan lafadznya. Wa qala Makhiyat Tirmidzi berkata. Wajawada Abu Usama, dibawakan silam pendapat, tambih. Kemudian dia terangkan mana sebagian dari haditsnya, jelas. Kemudian hadits yang ketiga diriwayatkan beliau takhrij. Ya, begini ya tariqah Ibnu Hajar di dalam apa? At-Talqis. Dan ini termasuk buku penting. Siapa yang membaca di buku fikih, ya maka ini termasuk buku yang hendaknya dia rujuk. Apa dia periksa. Baik, sekarang kita lihat Al-Badrul Munir. Al-Badrul Munir sudah dicetak dalam 10 jilid. Nah, perhatikannya Al-Badrul Munir. Ibnu Al-Mulakkin luar biasa di sini, di buku ini. Ya, tampak sekali apa namanya nafas beliau yang panjang di dalam ilmu hadis. Ya. Ya, perhatikan. Ini hadis yang pertama. Al-bahru huwa at-tuhuru ma'uhu. Kata beliau ada hadis yang jalil. Ya. Marwiyun min turuq. Diriwayatkan dari banyak jalur. yahduruna minha tisa. Yang hadir di sisi kami sekarang ada 8 jalur. Apa ada 9 jalur? Dia bawakan jalur pertama. Siapa yang meriwayatkan? Ya, perhatikan takhrijnya ya, panjang. Ya. Dikomentari satu persatu. Jalur pertama dikomentari, dibawakan ucapan a'immah. Ini luar biasa buku Ibnu Mulakin ini. Ada nukilan-nukilan dari buku tertentu, kita tidak pernah lihat buku itu kecuali di sini. Jelas ya? Dan ini termasuk buku yang penting, Al-Badrul Munir. Baik. Selesai ya Al-Badrul Munir. Nah, ini saya sebutkan bahwa ini termasuk buku-buku takhrij. Yang paling mudahnya bagi kita sekarang ini, kita lihat buku Syekh Al-Albani yang merupakan apa rujukan orang-orang di masa ini. Ini kitab Irwaul Ghalil karya Syekh Al-Albani. Irwaul Ghalil bi takhrij hadits manaris sabil. Jadi cetak 9 jilid ya. Ya, lihat. Karya beliau di dalam mentakhrij. Hadits pertama hadits babul ani, bab yang kedua ya. Hadits ke-27. Hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasala min jafna. Kata beliau sahih. Akhrajahu Abu Dawud Ibnu Majah. Min hadits Abdullah bin Abbas qala iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafna. Selesai. Kemudian kata beliau akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Qultu ni talik dari Syekh Albani wa isnaduhu sahih kama fassaltuhu fi sahih Abi Dawud. Ya, karena beliau lebih dahulu bikin sahih Abi Dawud baru bikin buku ini. Karena itu, karena sudah dikerja di sahih Abi Dawud, beliau kasih rujukan ke sana. Dan sahih Abi Dawud sudah dicetak ya, sudah dicetak. Nah, lihat bagaimana beliau mentakhrij. Setelah beliau bawakan sanadnya di atas, beliau katakan walahu syahid min hadits Ummu Hani. Dia punya syahid. Jadi ada matan yang semisal dengan itu, tapi dari sahabat lain. Bukan dari Abdullah bin Abbas, tapi dari Ummu siapa? Ummu Hani. Beliau bawakan riwayatnya di takhrij, dihukumi sanadnya. Iya. Jelasnya dihukumi sanadnya. Ini termasuk keistimewaan Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya. Jelasnya? Cuman sekali lagi saya katakan membaca dari buku Syekh Al-Albani ini penting dan membantu sekali seorang penuntut ilmu. Tetapi harus diketahui bahwa seorang membaca dari buku-buku ulama terdahulu itu juga lebih penting. Karena dia akan melihat nanti bagaimana apa ulama terdahulu itu merangkai hadis-hadis. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mengambil dari ulama terdahulu juga. Jelas ya? Kalau begitu kita harus apa? Kita harus menyeimbangkan. Tapi memang di kerjaan Syekh Al-Albani itu lebih mudah dipahami. Cara beliau merangkai lebih mudah. Iya. Baik, antum lihat ya. Ini takhrij Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari Wal Ghalil ini 9 jilid. Iya. Jilid 9-nya adalah Fihris. Nah. Terakhirnya Babul Iqrar karena dipikir Hanabila paling terakhir ada pembahasan apa? Iqrar. Ya. Jadi jumlah hadits yang beliau takhrij semuanya ada 2707 hadits. 2000 berapa? 707 hadits. Baik. Iya. Jadi siapa yang ingin belajar di dalam takhrij dan benar cara mentakhrijnya, hendaknya dilihat para ulama itu di dalam merangkai, di dalam mentakhrij. Ya, kemudian takhrij itu ada cara menyusunnya ya. Jadi sekarang kalau kita sudah dapatkan hadits misalnya, oh sudah banyak sumber kita dapatkan, masya Allah, karena kita sudah punya banyak wawasan tentang buku, ya kita bisa cari di Kutubus Sittah, bisa cari di Masanid, bisa cari di buku Sunan, bisa cari di Ajzah Hadithiyah, bisa cari di sini, di situ. Banyak sekali pembahasan kita bisa cari. Akhirnya kadang satu hadith, kita dapat yang mengeluarkannya 20-30 orang, misalnya. Dari penulis. Bagaimana cara merangkainya, menyebutnya? Nah, ini juga termasuk pendidikan penting. Sebab cara menyebut buku itu kadang dilihat dari umurnya dulu, umur penulis. Yang mana lebih dahulu? Tentunya yang meninggal tahun 200 lebih dahulu kan disebut daripada yang meninggal tahun berapa? 400. Imam Ahmad lebih didahulukan penyebutannya dari siapa? Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dari Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Al-Hakim didahulukan dari siapa? Al-Baihaqi, karena Al-Baihaqi murid dari Al-Hakim. Jelas ya? Ya, kalau disebut hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, maka katakan dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jangan sebut Baihaqi dulu kemudian apa? Al-Hakim. Iya. Jelas sampai sini? Demikian pula kalau dia ada di Bukhari dan Muslim, maka Bukhari dan Muslim dulu disebut. Ya. Kalau dia ada di Kutubul Arba, Kutubus Sitta, sebutkan dulu Kutubus Sitta. Sebab ini yang paling masyhur. Setelah itu baru sebut Musnad Imam Ahmad. Betul, Imam Ahmad tingkatannya di atas Al-Bukhari. Betul. Jelas ya? Tapi dari sisi tertib, Kutubus Sitta, Kutubus Sitta lebih banyak ditekuni dan dikenal. Karena itu kita beri rujukan ke situ. Ini akan memudahkan orang-orang yang membaca. Tapi bagi siapa yang ingin mendahulukan Imam Ahmad, boleh saja. Dia ukur dengan tabaqat. Tapi kalau misalnya hadis itu diriwayatkan juga oleh Abdul Razzaq, oleh Ibnu Abi Syaibah, maka didahulukan Abdul Razzaq disebut. Sebab Abdul Razzaq guru siapa? Guru Imam Ahmad. Jelasnya? Demikian. Jadi dalam tertibnya, kadang kita melihat kepada tabaqatnya. Kadang kita melihat kepada kesahihan bukunya, penerimaannya di kalangan manusia. Ini apa? Cara-cara untuk menyusun nanti di dalam mengatur tertibnya. Dan ini semuanya perlu latihan sebenarnya. Tapi tidak mungkin ya, saya beri satu orang, tiap orang saya kasih satu hadis kemudian dia cari. Ya. Jelas ya? Dan ini apa daurah? Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita bahas di dalam daurah ini, walaupun singkat dan ringkas seputar masalah takhrij dan ilmu mustalah, namun saya berharap mudah-mudahan hal tersebut ada manfaatnya untuk kita semua. Dan dengan ini saya anggap pembahasan dan materi kita sudah selesai. Ya, dan saya berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita kaji selalu bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua, dan semoga ini menjadi batu loncatan untuk kita semua untuk semakin naik ke atas jenjang yang baik dan lebih baik di dalam menuntut ilmu. Ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang menegakkan agamanya, yang membela agamanya. Dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang cinta kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa cinta di dalam menyebarkan dan di dalam membelanya. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam.